Kemarin kita telah sampai kepada pembahasan al-khas wa takhsis, bahwa al-khas adalah lawan daripada al-am. Ya, yaitu lafaz yang menunjukkan pembatasan. Apakah pembatasan itu dengan syakhs atau dengan bilangan, dan ada pula yang disebut dengan takhsis, ya, mengkhususkan yang umum. Pada asalnya ada sesuatu lafaz nas yang umum, lalu kemudian datang dalil yang lain yang mengkhususkan, itulah dinamakan takhsis. Isim fa'ilnya madza ya ikhwan? Mukhassis. Al-mukhassis yang mengkhususkan, pada hakikatnya al-mukhassis wallah, tidak ada hak bagi seorang pun untuk mengkhususkan yang diumumkan oleh Allah atau mengumumkan yang dikhususkan oleh Allah. Allah berhak yang mengumumkan dan Allah lah yang mengkhususkan. Ya, tapi terkadang diitlakkan mukhasis itu kepada dalil itu sendiri. Ya, bahwa datang dalil yang umum, lalu kemudian ada dalil yang khususkan. Nah, dalil inilah yang disebut dengan mukhasis, yang mengkhususkan yang umum itu. Nah, kemudian beliau berkata rahimahullah, wa dalilu takhsisi naw'an. Ya, bagaimana sekarang kita bisa meninjau dan melihat satu dalil yang umum yang dikhususkan? Nah, ya, ada dalil yang lafaznya umum, kemudian ada pengkhususannya. Nah, di sana ada beberapa dalil cara kita mengetahui bahwa yang umum tidak bersifat umum secara mutlak, tapi ada pengkhususannya. Nah, inilah yang akan beliau jelaskan, bahwa dalil untuk mengetahui takhsis ada dua macam nawaan. Yang pertama muttasil, dalil takhsis yang bersambung. Yang kedua munfasil, dalil takhsis yang terpisah. Nah, ada yang bersambung dan ada pula yang terpisah. Ya, fal muttasil, maka yang dimaksud dengan dalil takhsis yang muttasil, yang bersambung, ma la yastaqillu binafsihi, apa-apa yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sama seperti dhamir muttasil. Kalau dhamir muttasil, dia tidak mungkin berdiri sendiri kecuali harus ditemani. Entum ya ikhwan. Sedangkan munfasil, ma yastaqillu bi nafsihi, apa yang berdiri sendiri. Apa yang berdiri sendiri. Nah, kalau muttasil ini berarti dari sini menjelaskan pada kita bahwa kalau dia dalil takhsisnya muttasil, bersambung, berarti dia ada pada perkataan itu sendiri. Ada pada kalimat itu sendiri. Ada umumnya, ada khususnya, pengkhususannya. Jadi dia bergandengan dengan umumnya. Entum ya ikhwan. Itu namanya dalil takhsis yang muttasil. Ya, dia tidak bisa terlepas dari yang am. Nah, Ya. Misalnya, ana mengatakan kullu talibin najihun illa Ahmad. Misalnya, kullu talibin najihun illa Ahmad. Maka mana yang am ya kawan? Kullu talib. Mana takhsisnya? Illa Ahmad. Nah, di sini dia sebagai pentakhsis yang umum. Maka kata-kata illa Ahmad hadza yukhassisul 'am, mengkhususkan yang umum itu tadi, yang kullu talib itu tadi dikhususkan dengan Ahmad. Dan tidak mungkin illa Ahmad itu berdiri sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin ada istisna kecuali ada yang mustasna minhu. Fahim tu ya ikhwan? Maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah. Ya. Sedangkan munfasil, ya berdiri sendiri. Nah. Ya. Misalnya kita mengatakan hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara bid'ah adalah sesat. Nah, hadis ini umum. Di dalam riwayat itu sendiri tidak ada yang mengkhususkan. Rasulullah tidak mengatakan illa illa illa, enggak kan? Tidak ada. Tapi dalil-dalil yang lain seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya, dan yang lainnya, ini menunjukkan bahwa di sana ada pengecualian dari hadis tersebut. Tapi istisnanya itu, pengecualian itu terpisah, pengkhususannya terpisah, tidak terdapat di dalam dalil itu, dalil sendiri yang menunjukkan bahwa kullu di sini terkhusus dalam perkara din, dalam perkara agama. Amma ma yata'allaku bid-dunya fala yashmuluhu hadzal hadis. Paham tuh ikhwan? Naam. Nah, di sini beliau akan menjelaskan yang mana saja dalil takhsis yang muttasil. Ya. Sini akan disebutkan beberapa. Faminal mukhassisil muttasil, di antara dalil takhsis yang bersambung. Awalan yang pertama al-istithna. Ya. Al-istithna. Pengecualian. Wa huwa lughatan, secara bahasa, minas sana. Ya. Dari kata as-sana. Wahuwa maknanya adalah raddu ba'di syai'i ila ba'dihi. Mengembalikan sebagian dari sesuatu kepada sebagiannya yang lain. Ya. Kasanal hablah, seperti sanal hablah, yakni mengembalikan sebagian tali tersebut pada sebagian yang lain. Ini tali, ya. Karena kembalikan. Nah, ini namanya apa? Sana. Paham tuh? Tali panjang. Paham? Karena kembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain sehingga berkumpul, itu namanya sana. Ini secara bahasa. Wastilahan, sedangkan secara istilah, ikhraju ba'dhi afradil 'am, mengeluarkan sebagian individu dari yang umum. Ya, bi illa au ihda akhwatiha, apakah dengan illa atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah. Ya. Saudari-saudari illa apa saja ikhwan? Illa apa lagi ikhwan? Ghair, apa lagi? Siwa, hasya, wa ma'ada, ha, dan yang lainnya. Nah, kalau ada illa dan ihda akhawatiha, itu menunjukkan yang setelahnya mukhassis ma qablahu. Nah, ka qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya al insan, alif lam apa ini ya kawan? Istighraqiyah. Kulla insan lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasobil haqti wa tawasobil sabr. Terkecuali yang tidak khusr itu orang-orang yang aman wa amilus solihat. Nah, ya, dari sini jelas bagi kita bahwa apa yang setelah illa yukhassis keumuman al-insan fi khusr. Wa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasu bilhaq wa tawasu bisabar laisu fi khusr. Mereka bukan dalam kerugian. Nah, contoh yang lain ya akhwat. Apa contoh yang lain? Al-insanu ma'alul khata wa nisyan. Terus apa? Mana istitna'nya? Taksisnya mana? Ya Abdillah, ta'ti bimithalin wa akhta'ta fi hati kaulahu ta'ala. Ulaika ma'un jahannam illa al-mustada'afina. Ahsant. Itu keumuman apa? Taksis dari innal ladzina tawaffahumul malaikatu. Alladzina isim mausul. Paham ya? In al-fadhil umum. Tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim illal mustada'afin. Fal mustada'afun mukhassis ma qablahu min al-ayah zalimi anfusim, bahwa mereka tidak termasuk zalimi anfusim itu. Nah, madza aidan, rasaikum fi samawati wal ardi illa man syaa Allah. Man illadhi syaa Allah? Jannah wal nar. Kullu syai'in halikun. Nah, la ilaha illallah. Naam. La ilaha umum. Alaysa kadhalik? Nakira fi siyaqi an-nafi. Wal kathir kathir. Fakharaja biqaulina, maka keluar dari pernyataan kami bi illa au ihda akhawatiha at-takhsis bi syarti wa ghairi, pengkhususan dengan syarat dan yang lainnya. Sebab nanti ada pengkhususan yang muttasil dengan syarat, dengan na'at, ya kan, semacam. Nah, ini pengkhususannya dengan istisna. Naam. Fahimtum ikhwan. Syurutul istitsna. Sekarang syarat. Ya. Untuk dikatakan benarnya pengecualian itu. Yushtaratu li sihhatil istitsna syurutun, disyaratkan untuk menyatakan benarnya pengecualian istitsna ada beberapa syarat. Minha di antaranya yang pertama, ittisaluhu bil mustatsna minhu, dia harus bersambung dengan yang dikecualikan, mustatsna minhu. Yani kalimat sebelum illah harus bersambung, tak boleh terpisah. Hakikatan au hukman, apakah secara hakikah atau secara hukum? Hah? Secara hakikah atau secara hukum? Fal muttasil hakikatan, adapun kalau dia bersambung secara hakikah, ini jelas bersambung dia. Misalnya ana mengatakan kullu talibin najihun illa Ahmad wa fulan wa fulan. Nyambungan. Mana mustatsna minhunya? Hah? Mustatsna minhunya mana? Kullu talibin najihun. Istitsnanya? Hah? Illa. Mustatsnanya? Fulan wa fulan wa fulan. Ini bersambung, enggak ada yang memisahkan, ya kan? Tapi kalau misalnya ana mengatakan kullu talibin najihun illa fulan wa fulan wa fulan, nyambung enggak? Nyambung enggak itu? Hah? Nyambung. Tapi secara hukum, bukan hakikat. Karena apa ya, namanya batuk, gak bisa ditolak gitu. Ya, sesuatu yang tidak mungkin ditolak. Nah, jaman kullu talibin najihun, tiba-tiba kemasukan lalat. Minum dulu. Ah, perbaiki suara dulu, baru ngomong illa fulan wa fulan. Nah, ini apa? Sambung. Nah, hukman. Kalau ana misalnya mengatakan kullu talibin najihun, ya akhi coba gimana kipasnya ini? Coba antum keluar sebentar. Ta'al ya akhi ta'al. Illa fulan wa fulan. Nyambung gak? Hah? La yafsil bainahuma fasil. Ada yang memisahkan. Tidak sah. Istitsna'nya tidak sah. Harus kembali kepada hukum asal. Kullu talib najih. Nah, ada perselisihan nanti dalam masalah itu. Ya. Nah. Walaupun yang rajih nanti ada tafsil. Ya, selama itu dalam satu bentuk perkataan, satu bentuk kalam, ya, dalam artian dia satu majelis, masih termasuk dialog pembicaraan, maka termasuk. Tapi kalau terpisah, lain. Misalnya dia mengatakan kullu talibin najihun, sebentar, main bola dulu. Main bola, selesai, satu babak. Illa fulan wa fulan. Nah, ini tidak sah. Muttafaqun alaih annahu la yasih. Majlisnya beda. Dan terpisah kalamnya. Nah. Ya. Fal muttasilu haqiqatan al-mubashir. Maka yang bersambung secara hakikat langsung. Al-mubashir lil-mustatna minhu, yang bersambung dengan mustatsna minhunya. Bihaitsu la yafsilu bainahuma fasil, di mana tidak ada yang memisah antara keduanya dengan pemisah apapun. Ini mutasil hakikah. Wal mutasil hukman, adapun bersambung secara hukum, ya. Walaupun pada hakikatnya terpisah, tapi secara hukum dia bersambung. Ma fasala bainahu wa bainal mustatsna minhu fasilun. Apa yang memisahkan antaranya, antara istitsna dengan mustatsna minhu, ada yang memisah. Fasilun. Yang fasilnya la yumkinu daf'uh, tidak mungkin ditolak. Ya. Susah untuk menolaknya. Kasual wal utas, seperti batuk, ya, atau seperti bersin. Nah, yang semisalnya. Nah, maka ini tetap dihukumi muttasil, tapi secara hukum. Nah, ilahuna ikhwan. Tafaddalu hafizukumullah.